Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan niat baik tetap kita komit dan kita tetap kita teguhkan di dalam satu bari kita, dan mudah-mudahan kita pun dapat melaksanakan niat baik yang telah kita tancapkan di dalam sanubari tersebut. Pada hari ini kita telah sampai pada ayat 48 dari surat At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laqadi betagol fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta ja'al haq wa zahara amrullah wa hum karihun. Sesungguhnya dari dahulu pun mereka telah mencari-cari kekacauan, fitnah, dan mereka mengatur berbagai macam tipu daya untuk merusakkanmu. Hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Laqad zaharal haq wa zahakal batil, innal batila kana zahuqa. Ini mungkin ayat yang senada dengan ayat 48 yang kita kaji pada hari ini. Akhirnya kemenangan itu berada pada kebenaran, zaharul haq wa zahaqal batil, dan akhirnya kebatilan itu pun akan sirna, innal batila kana zahuqa, karena memang identik dari kebatilan itu adalah kehancuran dan kepunahan. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang baik tetap unggul, yang batil tetap akan menjadi buih di lautan. Terlihat memang yang batil itu megah wah, tetapi buih tetaplah buih. Diombang ambing oleh angin sedikit saja pun dia akan miring ke kiri dan ke kanan. Tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia sedikit pun. Begitu juga serpihan emas, yang ketika emas dibakar, kita akan menemukan serpihan berada di angkasa. Terlihat memang cantik berkilau bagikan kembang api. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengilustrasikan kebatilan dengan buih dan percikan api ini, dengan sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia kecuali sekedar menyilaukan mata, membuat manusia lupa akan hakikat sebenarnya. Karena hakikat sebenarnya kita memanfaatkan air untuk minum, kita memanfaatkan emas, tambang untuk memberi kekuatan dalam peperangan, atau untuk dimanfaatkan sebagai sarana transportasi seperti untuk membuat mobil, kereta, ataupun untuk lainnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah mengilustrasikan kebaikan dengan yang bermanfaat bagi manusia, karena memang kebaikan itu akan unggul. Maka kalaupun ada kebatilan yang merajalela di muka bumi ini, itu sebenarnya bersifatnya sementara, supaya manusia mengeluh, ya Allah, kejamnya, tiraninya, bengisnya, apa yang mereka lakukan. Ya Allah, mana kebenaranmu, mana keadilanmu. Jadi kebatilan adalah bagian dari tentara keadilan dan kebenaran. Dengan kebatilan orang akan mengeluh, mencari keadilan dan kebenaran, dan akhirnya keadilan dan kebenaran itulah yang unggul dan itulah yang dicari oleh manusia. Silakan Ustaz Perdana. Iya, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini Ustaz Jenal. Karena yang kalau saya perhatikan adalah bahwa di dalam keterangan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran baru bagaimana mencoba untuk melihat realita yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya dari tindakan dan sikap orang-orang munafik yang ada di Madinah. Tidak pun sebelum mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, tidak ingin ikut berperang, atau nanti kalau berperang nanti mereka akan mengacaukan. Sebenarnya dari sejak awal mereka sudah melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Ya, sudah nyata bahwasanya mereka masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Ya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keterangan ayat ini, kalau kita perluas pemahamannya dalam konteks kekinian, bahwa di sini ada satu hal penting yang harus kita pahami, bahwa di dalam kehidupan ini banyak sekali kita yang lebih dekat ya, dan lebih berinteraksi dengan orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, sedangkan orang-orang yang melakukan tindakan kebaikan itu marah kita abaikan ya. kita sudah tahu bahwasanya yang namanya sikap menzalimi, yang namanya sikap korupsi dan sebagainya itu adalah satu hal yang terlarang. Tapi di dalam keseharian kita, ternyata kita masih suka hidup dengan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kezaliman seperti ini. Sedangkan para ustadz, para ulama, ya, itu jarang sekali kita pergauli, jarang sekali kita berinteraksi dengan mereka. Orang-orang baik itu lebih terkucilkan. Kita jumpa ustadz mungkin hanya seminggu sekali, itu pun pada hari Jumat di masjid. Iya. Iya. Yang lainnya itu pun buat tidur dalam masjid, ya. Atau yang lebih parah lagi setahun sekali waktu pelaksanaan salat Idul Fitri ma Idul Adha. Ya. Ya kan? Dua kali lah dalam setahun. Jadi, bagaimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini, kalau Anda cermat, kalau Anda memang ingin menjadi orang yang berhasil, maka cobalah untuk meninggalkan, ya, berinteraksi dengan orang-orang yang melakukan tindakan kezaliman, dan bergaullah dengan orang-orang yang terbaik, karena mereka ini akan mengingatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat indah nyanyian yang disampaikan oleh Opik ketika mengatakan bahwa salah satu tanda daripada salah satu obat hati itu adalah bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ya. Pada saat in lingkungan kita, ya, kawan-kawan kita adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang selalu ingin melakukan tindakan kebaikan, maka kita akan terinspirasi untuk ikut bersama mereka melakukan kebaikan. Tapi pada saat kita tetap berada dalam kukungan lingkungan orang-orang yang melakukan tindakan kezaliman, maka diri kita lambat laun akan melakukan tindakan-tindakan seperti mereka. Iya, Ustaz Perdana. Kita diminta untuk tidak berinteraksi dengan orang-orang yang jahat, ya, atau orang-orang yang zalim, karena akan menimbulkan fitnah. Yang timbul pertanyaan ini sekarang, Ustaz Perdana, kalau lah misalnya kita melihat orang, kita tidak tahu hakikat orang itu, karena kita mengetahui bahwa di dunia ini tidak semuanya baik, berarti ada juga orang jahat. Iya. Timbul buruk sangka. Ini bagaimana Ustaz melihat setiap ada orang asing, apakah manusia harus berburuk sangka? Atau bagaimana kita melihat orang yang tidak kita tahu ini? Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Ini nampaknya sudah jadi salah satu cara berpikir masyarakat Indonesia pada saat sekarang ini. Saya sering kalau misalnya jalan itu jumpa orang di tempat di dekat daerah dia, itu nanti matanya pasti tajam memandang begitu. Ada semacam pandangan curiga yang saya lihat. Tidak bisa kita salahkan karena memang kondisi saat sekarang ini begitu banyak terjadi tindakan kejahatan. Tapi secara khusus seorang muslim itu diperintahkan untuk selalu berpikiran positif terhadap orang lain walaupun terhadap orang kafir. Cara berpikirnya adalah bahwa dia diperintahkan untuk menampilkan profil terbaik yang ada pada dirinya. Bukan berpikir kejahatan orang lain, tapi bagaimana, ya, salah satu metode dakwah itu adalah dengan cara memberikan nasihat-nasihat yang baik, masukan yang baik, dan kemudian kita mencontohkan yang terbaik yang ada pada diri kita. Nah, ini menjadi satu catatan penting bagi kita semua saat sekarang ini. Karena kalau kita lihat di banyak di masjid-masjid, para ustadz berbicara, selalu berbicara tentang hal-hal yang negatif. Ketika dia berusaha untuk merubah kondisi masyarakatnya, dia selalu mengutamakan membicarakan hal-hal yang negatif yang terjadi dalam kehidupan masyarakatnya. Masyarakat sekarang, wanita-wanitanya sudah setengah telanjang. Itu memang satu hal yang sudah sering terjadi. Kenapa itu disampaikan? Yang disampaikan adalah bagaimana mengajak orang lain untuk, ya, terutama berbusana para wanita untuk berbusana yang baik. Kita ceritakan yang baik-baik, tidak usah diceritakan yang jelek-jelek. Saya melihat seperti ini, Ustaz Jainal. Dahulu tingkat kejahatan itu, ya, pada masa Pak Harto, tingkat kejahatan itu sangat kurang karena media massa jarang sekali meliput acara-acara kriminal, ya? Ya, kriminal. Tapi saat sekarang ini ketika berita acara-acara kriminal itu sudah sangat sering ditampilkan, ya, berita-berita, akhirnya orang bukan malah terinspirasi untuk menjauhi kejahatan tersebut, tapi malah menjadi satu inspirasi baru bagaimana melakukan kejahatan sampai dia tidak tertangkap. Dia akan mengatakan, wah, itu tertangkap bodoh, berarti ada cara bagaimana supaya dia bisa lepas kalau dia melakukan tindakan seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa bagaimana cara kita berdakwah dan berusaha untuk membina lingkungan dan masyarakat kita dengan cara menampilkan yang baik dan bercerita hal-hal yang positif. Ini saya kira yang terbaik. Iya. Jadi bila walaupun kita mengakui di dunia ini ada orang yang jahat dan memiliki niat jahat, tetap saja kata Ustaz Perdana, jangan sampai kita menjadi orang yang berburuk sangka, yeah. orang yang selalu berburuk sangka atau negative thinking, yeah. berpikir yang negatif. Tapi bangunlah positive thinking. Karena apa? Karena masalahnya itu adalah baik bagi diri kita. Orang yang berpikir negatif itu belum tentu orang itu datang ingin mencuri, yeah. rupanya ingin memberi hadiah. Misalnya bagaimana? Kita sudah salah paham dengan dia, kan malu sendiri. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, iyyakum waz-zanna fa inna az-zanna akzabul hadis, jauhkanlah dari buruk sangka, karena buruk sangka itu adalah seburuk-buruk ucapan, seburuk-buruk pembicaraan, dan sedusta-dusta perkataan. Untuk itu kita akan menemukan banyak sekali orang yang berburuk sangka, akhirnya dia termakan oleh buruk sangka yang ada dalam hatinya, dan itu sangat merugi. Dan itu sebenarnya tidaklah baik, dan agama pun mencela dirinya, mencela perbuatan tersebut. Mungkin ada tambahan dari saudara? Iya, di penutup akhir dari ayat 48 ini, satu hal yang menarik yang harus kita bisa kita bahas adalah ketika Allah mengatakan ja'al haqqu wa zahara amrullahi wa hum karihun, ketika kebenaran datang dan Allah sudah menampakkan pertolongannya, orang-orang yang kufur, orang yang munafik itu, mereka akan sangat merasa tidak senang begitu. Ya. Artinya apa? Ada keterangan ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika seseorang melakukan salat itu akan menimbulkan kenyamanan di dalam hatinya dan akan membuat orang yang tidak ingin melihat orang lain salat itu merasa tidak nyaman begitu. Mm-hmm. Ketika kita membaca Al-Qur'an, tidak seharusnya kita merasa minder, tidak percaya diri, tapi malah kita sebenarnya harus lebih bersemangat lagi, karena ini akan menyadarkan orang-orang di sekitar kita bahwa sebenarnya inilah yang al-haqqu, dan ini adalah zahara amrullah. Jadi pada intinya adalah ayat ini mengingatkan kepada kita untuk lebih memperbanyak kuantitas dan kualitas interaksi kita dengan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan satu kebenaran dan ini semua akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Ketika kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, infak, membantu orang lain, berjuang di jalan Allah, maka sebenarnya itu adalah perbuatan baik, dan yang baik itu tetaplah unggul. Suatu yang sering kita sampaikan di radio kesayangan kita, bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik itu kembali manfaatnya kita yang petik. Allah adalah zat yang maha sempurna sebelum dia melahirkan kita di bumi ini. Sebelum dia menciptakan kita di bumi ini, Allah telah menyatakan dirinya sebagai zat yang maha sempurna. Jadi dia tidak perlu tambahan kesempurnaan dari amal ibadah yang dilakukan oleh makhluknya. Begitu juga Allah tidak akan mendapatkan kekurangan dari kerajaan yang dimilikinya, kekuasaan yang dikuasainya, ketika seseorang melakukan kemaksiatan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Untuk itu, ketika seseorang melakukan kebaikan dari berbuat baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik terhadap sesama manusia, kembali manfaatnya kepada diri sendiri. Bila ini direnungi oleh setiap muslim, tentu saja dia tidak enggan untuk membantu orang lain, baik dikenal ataupun tidak dikenal, baik seagama ataupun bukan seagama, baik satu suku ataupun dengan suku yang lain, baik jiran tetangga yang dekat ataupun jiran tetangga yang lain. Karena prinsipnya, perbuatan baik yang dia lakukan, keunggulannya, manfaatnya dipetik oleh pelaku itu sendiri. Mungkin ada orang berpikir, enak kali orang itu kita bantu. Sebenarnya prinsip ini adalah salah. Enak kali orang itu kita sumbang. Prinsip ini adalah salah. Yang benar, enak kali kita membantu orang. Karena apa? Karena bantuan itu dampaknya kembali kepada saya sendiri. Enak kali saya bersedekah kepada orang lain, karena dia telah menghantarkan pahala saya ke surga tanpa harus dibayar sepeser pun. Karena biasanya kalau kita mengantar, mengirim barang Medan Jakarta, itu kena biaya. Sementara kita meminta supaya orang mau mengirim barang kita ke surga melalui orang yang kita sedekahkan ini, maka dia dengan sukarela menerimanya dan tidak akan menuntut bayaran. sungguh indah Islam, sungguh indah berbuat baik. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan niat kita bertambah kukuh untuk melakukan kebaikan setiap hari dan setiap detik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.